dimulaiakan 2 minggu, seminggu 2 kali. Yalah, apalagi hari Kamis, hari ini ya Pak. Ujar Siti Fatimah Az-Zahra Ibnatul binti Sayyidina Rasul, doa mustajab seminggu sekali, nang kada ditolak yaitu limbah basar hari Kamis sampai maghrib malam juga. Tunang siang. Itu mulai maghrib sampai subuh malam Jumat semalaman lalu. Jadi kita ambil baca yasinnya limbah. Nah. Siti Pak. Nah. Musuh Islam lenyap. Lenyap. Kesana binu adalah lenyap pada. Lenyap itu kalau nungkapnya lenyap. Sebab tadi sama Islam kasih sayang lawan orang kafir, sari. Walladzina ma'a asyuzza 'alal kufar rahmaa lahum. Jangan orang kafir dia ulah terus. Orang Islam yang disusahkan. Itu lopok sudah. Jauh banget berjalan itu dah. Salah banget, kasar banget. Kita masuk. Hukum akal ini putusan akal, yakni hukum akal yang sempurna. Nah, jadi akalnya yang sempurna, uja orang ini waras, ngalih bana menjadi nang orang nang waras utak ini kebanyakan nangnya manusia ini kada waras utak. Buktinya cepat-cepat karena tarik. Apabila orang bersikap marah itu ada gangguan jiwa. Saya takut akan dokter ahli jiwa. Dokter ahli jiwa takut akan. Kalau cepat marah itu gangguan jiwa. Kan? Sikap tersinggung itu gangguan jiwa. Cepat tersinggung. Bahwa orang membacaan rasanya. Itu ada gangguan jiwa. Itu ada gangguan jiwa. Bakas tergugur kalau dihalus kepala tahan-tahan. Atau bakal dalam parlaka, apa kagak jangan menindihi. Jadi urat harapnya itu ada sedikit tegapnya. Itu ngadanya kalahinan jiwa bawaan. Seperti sempurna apa? Kada tahu ada rasi kemenanggo, cuma ujar ulama. Nah, bandan ini nah. Bagus dan awet. Nang ini kada bagus dan kada awet. Di situ ya. Apabila memilih nang bagus dan awet, ngarannya sempurna kah? Ujar ulama. Ya, ya. Akhirat bagus kada. Awet kada. Dunia apa? Kada bagus. Awet lah. Kada. Bahwa dunia je nasi sup ayam nang walasan tu berbakre nang walasan itu nang kuning batisnya tak lagi alat-alatnya di sup batang pahanya dada-dadanya itu di sana kada tadi lawas pang menjalang uang sudah lama dulu sup kada ano rampahnya saya kak kayu manis jangan banyak, kena biru, supnya mengkebanyakan juga. Anu kayu manis supnya biru. Jadi ada bahari kan bini-bini umatku garing, bini-bini kemulakan sup di dalam jalan. Sekalinya matah biru namanya. Anu julak kayaknya, supnya biru. Ada umatku nih, orang tukar lah. Ujah sirin nyawa kata aku nang keluar-keluar biru juga nang lagi nyaman bagi tikam tuh biru-biru kalau itu juga nang nyaman semua dari orang tua jadi ini kan seperti kendunginya nang tahu lakan biru nih matang kesalahannya itu aja kayu manis ya kebanyakan. Pendokongnya kasihan aja, kada ada kesak sup-sup itu, kada ada. Ayam teruk itu, Pak. Iwak Gari salah satu. Ini ada orang Bahari menulis Iwak Gari kaki tinggi, jadi Iwak Gari kaki tinggi itu biji. Siang pondokan naik, siang malam, apa nama guru pun pemama yang bilang itu. Tidak tahu berapa karena mama yang bilang. Lihat ke rumah aja, belum lagi sewaan rumah. Iya, Allah. Kempengan orang jadi pondokan. Karena itu nang awit kali luan bagus, nih itu nang dipilihnya. Tapi sakira dapat nang awit nang bagus ini, nang ada awit yang kada bagus ini, unjunnya coba kamu betapun nang orang mengunjung undang apa namanya? Undang dua, ambil maafil deh, ya ikan maafil baik. Keluaran yang di kantong nyawa datang menang di hadirat Allah. Jadi kita mengeluarkan yang di kantong kita ini yang benar-benar macam apa hendak datang di hadirat Allah itu menang di sini pada mau mengeluarkan. Anu jar mun jabariakan ya Gus dia. Musliah lambat anu dan dia. Kau kalau musliah ini nak alih banget ilmu musliah ya. Kada jajam lagi. Kada jajam. Musliah lambat mengganti. Lambat tau sang dan kurang ya. Ini Tuhan mandakan bahwa yukliku. Yukliku ilmu dari bisa dikira bisa kena ya lah. Itu bangnya di busiah kena ya, angkat lah. Lamun busiah juga, busiah segera. Menurut saya busiah juga, dan busiah segera. Ini, anak yang dalamnya abdi dia. Nah itu mengatakan sempurna. Hanya dunia lawan akhirat saja. Lalu nengah akhiratnya itu nang awet sempurna bagus. Lawan Allah Ta'alanya bersifat jamaah itu lawan sama mana dua ada kepala perang kurang lekakan muslihi matinya kan dua dah taraf yang pertama mengutamakan akhirat taraf yang pahabisan mengutamakan ampunnya ampunnya ampunnya akhirat kita ingin akhirat saja sudah terpulir. Ambil maafil diri, ya kita maafil baik. Ya itu, nah ini arti akal telah. Cahaya. Jadi akal itu cahaya. Yang tertaruh di hati mukmin. Jadi ini saudara, hati. Hati ini. Ditaruh oleh Allah Ta'ala cahaya di dalamnya. Apabila Tuhan menganggap cahaya di dalam hati, maka orang yang punya hati itu diberi cita mu'min. Mu'min. Karena ada si cahaya tadi dalam hatinya. Lamun orang munafik, orang kafir, kada dari bari si cahaya itu dalam hatinya. Yahdillah li nurihi man yasha. Wa man lam yaj'al nuran fama lahu nur. Lalu dengan cahaya itu dengan cahaya itu Allah Allah Allah Allah si cahaya ini Allah dapat ia mengetahui akan segala ilmu. Jadi lamun kada ada si cahaya di dalam hati kada mau alim kada mau alim. Satang mati melajari sufaha sufaha hingga sufaha. Saya kulu sufaha ada nang ini orang kada bata. Saya putus susah. Sejar dulu kurang harus hujan yang enak. Ampian juga kita belajar adalah nang arang susahan itu minggu tahunnya. Pembabal banar. Sebab cahaya di dada, lamunnya ada cahaya di hati, kan? Usah dilajari. Napa nang dilihatnya? Kawa membaca. Napa nang didengarnya? Kawa dibacanya. Lihat kananakan, nang pintar lawan nang bungun lain. Ada nang umurnya anum, tapi cerdas. Ada nang tua, berlirikan telinga. Corek. Menurut Imam Syafi'i, urang nang cerdas utak itu urang nang katuju bersih dan harum. Jadi lamunnya pina pambarasi katuju baharum utak bagus urang tenang. Lihat kana anak rekam lah mandi dina besabun. Limbah itu pulang rambut. Kenapa disuruh inya? Itu ambil pulang minyak kalau bersapu di baju di salah warga dasar ini cari kamera. Napa aja nol dengarnya? Lagu India kan sekali dengar bisa. Lagu Mendra bisa. Napa bisa? Bisa. Lagu Dono bisa. Kita cerah arahnya aja lagi nih. Maksudnya nol pintar kayaknya bisa menangkap segala macam. Ada juga anak pulang nang berjalan aja kalau disuruh berjalan duduk yang berjalan dong duduk bermaksi bana anak dia ini aja kalau nyama asli pak bunga ini kan anak pulang minum mana duduk mana bisa aja bunga itu ada nang minum bergerak terus itu jalan terus ini. Anunya, utaknya itu kan jalan terus. Maka yang bergerak-gerak itu sejarah ya Allah. Yang persinggarakan ini sejarah. Penggaringan ya. Cuma yang apa? Umumnya kan tujuh anak yang beranak. Benar bagus, anak yang gerak-gerak itu bagus. Paluhnya keluar. Ya kan? Makannya terbuka, liur. Cuman beranak aja. Harapan ada guna. Pekadu ini dihilang. Daerah ini dihilang. Tuh pada kutu. Kutu pekamanya daerah makan di kepala. Sarjala ilmu. Kenapa lagi kan sarjala? Tauhidnya, tasawufnya, pikirnya, ilmu akhlaknya apa? Hadisnya, Qurannya, tafsirnya sama. Asal Tuhan mengandalki cahaya di dalam hati, dengan cahaya itu, ia dapat mengetahui segala ilmu. Apalagi? Ujar ahli tasawuf, supaya akal sempurna, menjaga makanan dan minuman. Lawan menjaga penglihatan dan pendengaran. Anggota tujuh dijaga supaya akalnya sempurna. Ya Rasulullah SAW Arab 40 sirin masuk di gua Jabal Nur. Ya lah nanti Jabal Nur sisa nanti makan bedin rote nang dikinum banyu dingin para 40 bini sudah ada, anak sudah ada. Serahkan anak dan bini halah gue sama. Nah ikam nah, aku minta ampun aja nah kata kawa dulu kita nah menepat batin nah. Aku kan gak mendapatkan diri roh itu kan. Ulun imo mana aja di sifat dijah. Mendisit laki nang cara bapak lakuan Tuhan. Nah, itu perharian kebinian nih. Mun laki bapak lakuan Tuhan imo. Mun laki yang bapak lakuan kebinian yang lain nih. Itu ngamuk banget kan. Bapak ajung-ajung ya. Boleh masuk pulang 40 hari boleh masuk pulang akhirnya udah tetap Jibril memagut seumuran dari dapat memagut lain jenis memagut apa itu Nabi menggeser baca artinya so kalau sampai separuh suara Jibril baru mana lagi maka maaf Nabi Qorihin wajah Nabi aku pada Qorih Nabi pada aku pada Qorih kita wajah ini ya Allah sedikit-sedikit Qorih sedikit-sedikit Qorih terbaik Qorih terbaik Qorih terbaik membabi penyentak Qorih buktinya Qorih saat datang bulan kita mayah juga ada murid-murid kurang mengaji di sini adalah kalau sudah empat musa bakah kasihan musa nah sudah musa bakah pulang aku ada di selipar ini banyak banget di selipar ada yang locok anu jatuh di amun saya udah musa bakah maka baluman muslimnya sekali kita pun musa bakah apa? Ini sekalinya musa bakah bahadu suara burung katutut musa bakah katutut berbunyi bahadu mana siapa? Kamu dapat nomor satu teman saya coba segala ilmu ya Allah lamun bini kita nah dibari Tuhan cahaya ini alim segala ilmu. Nah, baik kata. Laki kejaraan turun ke sana. Mengambilkan buku jarnar. Mengambilkan pulang. Tuh, pucuk apa? Jambun apa? Karat luka. Ditumbuk-tumbuknya, tumbuk-tumbuknya. Sampai itu pulang di parahnya. Banyaknya, kino makannya, campurnya sedikit lawan apa? Lawan apa artinya kan? Nah orang menginap kita kapur sedikit berikin makan orang ngelaki amampit ngelaki peheraan maharus masalah kita guling segala ilmu bisa kita tambahan bisa juga mentakan Nabi Minang kalau bisa akal Minangnya aku nak menuk anak makan sup ada ngelutinya ini kekarakan cukup di pasar siapa menuk sakit pada kayak yuk, Pak. Pak malam orang kada buka lagi. Laki lapar. Masak-masak. Malam kada bisa kada alih. Kada lakal bercahaya di hati. Mamlah. Barat. Langsung dibuka. Kalau pun di kisah-kisah ada datang kami buat kerja. Secuntang. Secuntang dong. Secuntang. Banyaknya prima cuntang. Jadi siapa? Kalian jadi bubur, Pak. Jadi cat rumah. Halo. Dalam hati Mela bisa banyak memasak-masak. Sekali ya, semua. Kurang patuh dididik menukar keras. Lalu kalau bisa ya di dapur, beriris-iris. Miris tercupet aja disurut. Irisnya dua ya. Untung diri, kalau orang-orang sotol itu kena, nyicip pintu lah. Lagi itu kan minto, namun pintu-pintu-pintu, itu ngarannya kecupet betungke. Lama nang balas dua meter itu katupat menungke pekandangan raya tulang bunga di mana ulapan aku jadi dalam ke anu melok buat disusu bapak bagula sekali gulanya 5 sendok melonya 10 sendok susunya 10 sendok dua Seksnya sebuku halus benar. Halus. Jadi generasi ini napa S ya. Memperlihat juga laki ini lain S. Ini ngarannya pikir. Di mana lah laki-laki akan membungul ke ini? Nang laki-laki yang ini berpulang bungul-pulang. Akap miris. Jangan memasang akap mengait di atas apa yang ada di sana. Melihat tanggung, aduh juga. Di mana? Kurang satu nang lu. Lu. Patung ini coba lihat yang pang malam kehujanan. Nah, kalau nusa disuruh tangkap jangan ini. Nah kalau tang malam lah ada besar awak nang tunggu pula. Nah naik siap. Menaikkan bisa, menatas bisa, bahu mah bisa. Memotong bisa, membelah bisa, mengusuk bisa, intan lah, anda bisa, membeja bisa, bersepeda bisa, langsung naik lah di bersepeda, kalau nunggu jalan, langsung duduknya, ini bersepeda kata bisa, bersepeda motor malah di rumah pintu. Menyupil motor, pulis ini yang jajah di dalam itu. Ini ditunjuknya. Yang apa-apa ada di sana? Ngadeh. Baca Quran luput dua. Alhamdulillahnya pas aja. Alhamdulillah, syafon, wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Hama. Hamba, Betul. Bila dia pun rojim, dia ada penekanan nak kurang menyuruh ada apa kan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Makran kasih. Makanan kasih ya. Artinya makanan kasih ini makanan kasih. Ini baik. Harapan ayatnya dibaca makanan kasih dia tuh kasih ini kalau baca itu diturang maka kasih dia ada orang ngarannya ngarannya orang mereka Muhammad bagus abahnya tarik jadi waktu membaca yang wajud wajud mendak jangan putuskan wajud gua menang aja kalau nang lain aja kalau nang lain aja boleh boleh pulang nya wajud gua apa enggak ada aja enggak ada tarik jadi wajud gua banyak dapat ijazah hari ini karena nah, kita tahu Al-Arif Billah, Qutbul Akhwan, Hasib. Muhammad Abdul Rahman hari Selasa. Dua Zulhijjah bukan hari Arab, aku salah, pengen itu hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 2 apa? Insyaallah jam 9 insyaallah mulai disukur. Insyaallah. Hari Selasa 2 Zulhijjah. Insyaallah. Ilmu daruri yaitu yang tidak berhajat pada dalil, dan ilmu nabari yaitu yang berhajat pada dalil. Maksudnya adalah samanyaan ilmu. Nang daruri itu seperti satu ditambah satu sama dengan dua, kan nyaman saja. Ya kan? Ada nang nabari ini seperti ilmu tauhid itu belajar masalah mencari dalil. Berpikir dulu. Tapi kedua-duanya bisa didapat oleh orang yang ada di alat untuk mendapatnya, yaitu nur yang di dalam hati tadi. Nur itu Tuhan yang menaruh. Anak doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Fi qalbi nuran. Rabbi sam'i nuran. Rabbi bukari nuran. Ada nih kak? Kopi kubri. Nuran ada itu kan doa nang anu Mbak Obya sibuk. Maksudnya ada tak? Jadi lamun datu kelampaian itu lah 35 pak ilmu di utak sidin. Memang sidin diberi Allah Ta'ala cahaya ini lapis dari yang lain. Dengan cahaya itu bisa menangkap segala ilmu. Tanpa cahaya ini tidak bisa. Jadi batasnya cahaya tadi. Artinya hukum akal menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum hati. Berulang-ulang di atasnya. Dan tidak terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Itu kan pelan namanya. Bermula tersimpun hukum akal dalam tiga perkara di bawah ini wajib, yaitu barang yang tak dapat terbakar tiadanya. Ya kan? Artinya si akal itu kada mau menerima lamun kada ada. Mustahil, yaitu barang yang tak dapat berakal adanya. Kada mau akal menerima lamun ada. Jadi ya, ini harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Allah Subhanahu wa taala alam al-fatah. Ya tanabudu ya tanasalaim. Subhanallah alladzi an'ama 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه يا مجيد. نسالك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا مترابطا بشفاء من كل ضر ولا. نعوذ بك من فعل لا يرفع من قلب لا يخشع من نفس لا تسمع ومن نعمه يستجيب لها اللهم استر عيوب مع المنهي عنا ولا تدخل بركاته معنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوه الا بالله قل ما افلح. رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لا كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه حكم شرعي. Artinya hukum syar'i yaitu perintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan seorang mukallaf. Setiap orang-orang mukallaf ada suruhan dari Allah kepada dirinya sambil Allah menolong si mukallaf itu melaksanakan perintah itu. Jadi seorang mukallaf bukan hanya disuruh sahaja oleh Allah mengerja perintahnya, tapi sambil ditulunginya. Jangan lupa sambil ditulunginya. Seperti kita duduk di sini bersama-sama ta'aruf li nafahatillah azza wa jalla. Kita ini menanti-nanti pemberian Allah yang besar-besar. Mengamalkan hadis Nabi SAW, ala inna lillahi ayyami dahrikum nafahat ala wa ta'arrabu laha. Perhatikanlah umatku, bahwasanya Allah mempunyai waktu-waktu tertentu untuk menurunkan segala pemberian yang besar-besar. Maka hendaklah kamu menanti-nanti akan pemberian yang besar dari Allah di waktu-waktu yang tertentu itu. Inilah hikmah daripada kita ijtima' di dalam majlis ilmu manfaat ini. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah, innama ya'kulut di'bu al-ghanam al-khawf. Ya Rasulullah bersabda, kamu jangan keluar daripada kumpulan-kumpulan orang Islam. Di sini orang Islam berkumpul kedatangan kafirnya. Jin-jin Islam mulai habis subuh tadi sudah datangan berkumpul. Cuma kita kada melihat, bukan buta. Maka dibukakan hijab. Malaikat turun ke majelis ini. Rasulullah hadir duduk di majelis ilmu. Karena bahwasanya bantuan dari Allah Ta'ala apapun, kita mengajarkan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah, la haula wa la quwwata. Billahnya ini, letaknya di mana? Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Allah menurunkan bantuannya itu di dalam jamaah orang Islam. Di dalam berkumpulnya orang Islam. Maka Nabi mengatakan, alaikum lazimi oleh kamu umpat berkumpul di majelis orang Islam. Lazimi, jangan waya-waya. Guru usuknya lazim. Istiqomah. Datangnya tetap, duduknya pun tetap. Duduknya aja kalau udah di situ jangan berubah lagi. Datangnya tetap, duduknya tetap. Hai tuma tastaqim yuqaddirka Allah najahan fi hadhihi al-azman. Apabila duduknya tetap, Allah akan memberikan kemenangan, kegembiraan, kesenangan di hari mendatang. Duduk terus sini, kaya kucing mencari tempat guring itu kan balik-alik ya, tetap. Fa innama ya'kulu dhibu al-ghanam al-khafiyah. Maka sesungguhnya hanya serigala memakan habis-habisan akan kambing nang menyendiri. Itu habisnya. Jadi kalau orang itu tetapi mau umpat turun menuntut ilmu, kalau saya mau berkumpul-kumpul, siapa aja orangnya, pejabat, kada mau penduduk, sendeteng penduduk, hari Ahad, itu hari perayaan, hari licak. Bahasanya apa? Ya lebor, hari lebor. Waktunya limbah adar. Sampai parak maghrib, kadang awas. Seminggu cuma satu kali. Ya, tak ada umpat juga, sedang-sedang. Bupati aja, kadang-kadang. kepala Kodim adalah Kapolres ada, siap jaksa ada, kepada PLN, kepada kepala Pertamina, kepala kesehatan, kepala desa, mana lah pembakaran. Cuma duduknya tetap ada nang di tanah situ di ujung, ada nang di dalam. Pokoknya datang. Ian datang kemari bukan Ian itu batalah lawan ulun gadah. Kalau masih ada perasaan batalah datang itu, Ian kadakan datang. Kalau masih ada perasaan, aku datang itu kalah. Nang didatangi mana nggak kada mau datang. Atau ada di hati, nang aku datangin itu si Ijai. Aku ini Habib Wali Kutub. Kada mau Habib Wali Kutub datang nggak mengaji loh si Ijai nang wadulan itu. Sombong yang ada di dalam dadanya itu manahan kada mau umpat berkumpul. Sa'usrifu an ayat yadzina yatakabbarun fil ardi bighairil haq. Tanda orang yang sombong kada mau duduk sama-sama rakyat mengaji menuntut ilmu. Sombong ke pemerintah. Siapanya? Gubernuran hadir. Ini ada Pak Ismet. Wakil Gubernur dan Gubernurnya tidak salah apa itu. Orang yang sombong, cirinya kada mau umpat-umpat duduk mendengar ilmu. Orang yang kada mau mendengar ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, dia penyebab krisis segala macam. Dia penyebab negara dijajah oleh Yahudi dan Amerika. Dan sekutunya, dia penyebab mati tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Siapa aja nang kada mau hadir ikut mengaji tauhid, fikih dan tasawuf, itulah penyebab tiga bala menurut hadis Nabi. Bala pertama krisis ekonomi, krisis kepercayaan. Jadi ekonomi kita rusak, kita bergantung lawan orang kafir. Orang kafir nang bantu kita jadi sesuruhannya. Penyebabnya nang kada umpat mengaji itu nah, itu penyebabnya. Nang umpat mengaji ini kada umpat penyebab pakan tu kada umpatnya mempertahankan. Oleh sebab itu, bini kita, anak kita, menantu kita bawai. Yuk. Mintu haulun mana umpat kabarataan. Mana mintu halum di mana-mana lagi rupanya. Banyak di sini mintu ha. Gara-gara ulun ketujuh kawin. Alasan ketujuh kawin di dalam kitab Bukhari ulun dilajari guru beberapa ikung gurunya. Di antaranya Habib Salim bin Jindan yang memberi ijazah. Tiga ikung antara ulun dengan Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari kepada Nabi, tiga ikung juga pulang, gurunya. Sudah siap Bukhari itu. Di sana ada satu contoh, khairukum mati, aksaruhum nisa. Umat kunang yang paling bagus, yaitu yang paling banyak di sini. Bapun, Pak Ismet handaknya juga banyak bisi bini, tapi peraturan pegawai kada boleh. Kada boleh sasar. Puan. Nah, kada boleh ya kasihan. Jadi, menurang jadi pegawai itu penyabar. Wah, dan niat fil bini. Anak, kalau menurang jadi pegawai itu sabar jiwa itu. Sabar. Kada boleh lebih daripada dua. Minta kebaik-baik. Ya. Ngarannya kabi. Kadang-kadang beranak. Disuntik pulang anak itu dibawa kepada puskesmas. Ada di situ namanya emonisasi. Pertama supaya anak jangan buta. Nang kedua supaya anak jangan lumpuh. Jadi apabila orang Islam bisi anak dua aja, jangan akan bubuan kabin. Nang sekong picak, sekong lompok, nang salah nyawa, kenapa bisi dua aja? Coba kalau bisi empat, satu lumpuh, satu picak, nang duanya, satu raja, satu ulama, masih ada simpanan dua. Menduaannya jadi picak sekong, lompok sekong, lu menyalahkan umatnya. Padahal penyebab anak picak itu si abahnya melihati akan lubang burit umatnya. Setiap laki-laki 67 melihat lubang burit bininya akan diberi anaknya picak. Jadi ada amalan supaya bisa picak anak. Adapun amalan supaya kita habis duit, yaitu memakai rentan dan bunga. Negara apabila pakai bunga akan habis kekayaan negara itu. Para perorangan kami mohon petunjuk. Dalil ya hakumullahu riba. Setiap riba akan menghabiskan harta. Negara akan tertanda habis kekayaannya gara-gara ada di negara itu rentan dan bunga. Si bunga dan rentan itulah yang menghabiskan kekayaan negara itu. Oleh sebab itu Allah mengharapkan bunga dan rentan supaya kita jangan kesusahan. Namun kata di bukti maju beli sekadar tahu sangkaan lorong siku seorang suki sekalinya lorong siku seorang tak suki. Lihat orang nambah utang berentan itu habis rumah takanda pahumanan takanda nang menyandai ini kata-kata rupinya untung terang. Jadi kita jangan sampai dipunguli oleh orang kafir. Aku sudah menyampaikan ayat Quran walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahimahum Allah. Ciri khasnya orang-orang nang beriman. Ciri khasnya orang-orang Islam. Ciri khasnya orang nang menurut Nabi. Walladzina ma'ahu. Orang yang membantu Nabi asyidda 'alal kufar. Marah besar-besaran terhadap kafir. Itu cirinya. Kalau orang kafir diulah bos, meminjam itu, meminjam ini, orang Islam nang diulah kesuruhannya, nang menjadikan jadi kesuruhan, orang kafir dibuat sorong jadi kesuruhannya. Itu sudah keluar dari ayat walladzina ma'ahu. Kada menolong Nabi lagi. Apabila Nabi kada ditulungi, berarti kada menolongi agama Allah. Apabila kada menolong agama Allah, berarti meruntuh agama Allah. Nah ini kedatangan ini duduk di majelis supaya tahu yang sebenarnya aku ini siapa. Sebagaimana orang mengajar lawan murid di sekolahan SD. Murid-muridnya kurang bu. Sekalinya sesudah gurunya menerangkan tentang riwayat hidupnya, yang bahwa guru ini asalnya sekolah es krim, kemudian naik kepada es putar. Jadi ujar si murid, baru tahu saya sama bapak. Kalau dulu saya ragu-ragu sama bapak itu, bapak itu guru ini. Jadi sekalinya saya udah tahu yang sebenarnya bapak ini adalah seorang makhluk yang halus. Hantu artinya. Ada kanan tarik. Aku bau ujar kita lagi pulau mana. Empat panas ini juga sudah. Sayyidina Ali jagau. Sayyidina Hamzah jagau. Sayyidina Umar wani. Guru sekumpul panah putar. Wani berbini aja. Mintua-mintua, kita dulu kan. Ipar. Yo, mana ipar lah? Ipar nang di intalo. Kurang lebih yo nang kita. Kurang lebih itu intalonya panjang. Intalo. Ipar nang di kandangan, mana kane di mana kan duduk. Ipar nang di karaton. Ipar nang di kasayangan. Pernah di mana lagi dari tadi ingat tuh. Minana min tuha lawan ipar di mana? Tandakannya nih. Lamun nyawa kada umpat pengaji lo nunda sama lawan aku lahap kada umpat pengaji lawan Rasulullah. Menang harap-harap lawan aku nih kada umpat pengaji mau luangkan lawan orang halang kada umpat jiwa. Sedang kapadatnya. Amun mintu aku sari. Tuh. Anak yang tak unik. Mau kau empat dia. Hari Sabtu turun aku. Bini ku anak kian yang suaya berbawa kemarin. Supaya ini empat mengaji. Anak kian yang mau empat mengaji berbawa turun kemarin. Mencontohkan mensudah anak kian lompat turun hari Sabtu mintu habini-bininya di rumah aja saya nah, baru saya tahu yang sebenarnya mintu saya adalah makhluk halus penyebab krisis segala macam krisis kepercayaan rakyat tidak percaya lagi lawan pemerintah. Saya mungkin dipercaya. Kumpulkan sekali jakat-jakat kumpulkan. Unjuk lawannya. Ujar rakyat jangan diunjuk situ. Nyamil, waktu ambil. Sudah kali percaya? Macam apa? Pilih unda. Cucuk unda waktu pemilu. Jangan ujar rakyat. Menyucuk sidinnya. Kasakitan sidin dicucuk. Kada percaya lagi orang. Modalnya orang kada percaya apa? Pandu susah. Kalau sekali aja kada berdusta, orang kada percaya lagi. Wajidun lil mukadzibin. Berapa ratus ayat memadahkan. Jahannam ada satu orang disediakan orang yang berdusta. Berdusta. Demi Allah, saya berjanji akan melaksanakan tugas saya sebagai kepala kampung untuk mengatur segala macam sebagaimana mestinya dan saya berjanji tidak akan menerima uang suap, upalan dan lain-lain sebagainya namun sedikit mungkin banyak katut. Ada nang tarik ada kelahi lawan. Kita tidak takut karena menyampaikan suruhnya Allah. kita takut lawan menang menyuruh, bukan takut lawan menang sama-sama berhitung ini juga. Komandan batalion dengan staf bawahannya. Krisis kepercayaan si bawahan pada percayaan komandan. Tatkala telah kirim ke satu daerah yang ada kompres di sana, maka anak buahnya nang menembak lawan kepala komandannya. Karena ini ada kata-kata itu. Waktu sama-sama dikirim, kemana misalnya dikirim? Kasar salikan lawan kepala si anak ini menembak di waktu operasi. Dikira musuh larinya anak juga menembak. Nah itu. Krisis. Menurut orang kalau percaya lagi, kepala-kepala partai, apabila orang kalau percaya lagi, sikung pada nama cocoknya lagi. Perasaan mencocok luput, karena lalu suara batal perasaan. Nah, orang tidak percaya lagi. Gara-gara pandus sudah banyak. Bang dia menyekawin dengan laki-laki. Si laki itu dianggapnya nabi. Tapi hawa apabila laki berdusta, ya Allah. Dengarannya pemamai tepat amat. Dalam cara pacu bisa. Ini memberak kakinya itu apabila ketahuannya Tuhan berdusta. Aduh kan baru saja nabi itu juga. Papan matang matinya mendak kawin alam India, jangan berdusta. Maka India itulah bakulnya gara-gara ngon. Apalagi nama alam si Salun itu nonya di mana dia tergila-gila Salman makan. No. Jangan pondokan nonton itu. Guru ini menonton itu tak ada. Ayo. Peraduan. Apa aja tadi? Krisis kepercayaan. Kurang kapan percaya lagi lo anak buah. Apabila ada peraduan di TV, tinju, dan sebagainya. Ada percaya lagi orang tua orang kanan-kanan. Kenapa? Bisa bertaruh. Bertaruh di rumah kanan-kanan. Yuk, nyompat mana? Nyompat keson. Nyopang, nyompat ano. Lue. Napa taruhannya? Tuh. Epok kumah. Epok. Wadah duit-duitan. Banyak kalah. KU selalinya. TKU. Napa ada duitan pada duit lagi? Nen. Ada percaya orang tua, tidak ada macam-macam, ada peraduan-peraduan, anak cucu umpat pak, taruh. Amin, macam seramik. Hari-hari takkan terbang, menyetor duit di bank, amin ini. Maaflah kepada jemaah harap-harapan, aku ini kan tidak menyambut amin. Menyambat artinya mau ya aminnya bang aja kata-kata amin. Namun orang Banjar kan biasa paloy lah ini amin. Jadi amin menyetor di bank sebenarnya ujar kepala bank apa bisnis amin? Oh jadi amin bisnis Sunda adalah nama dekan anak dari apa? Bataro. Kenapa jadi sebenarnya? Menyimpan di bank karena udah kada pernah kalah menang terus bertaruh ujar kepala bank ayo kita bertaruh neng kada lawan musuhnya di arah ini Iya. Jarangnya taruhannya 2 juta. Akur jual kepala bank, orang kepala kepala mana orang berduit. Masalah 2 juta sedikit bisa jarangnya. Kenapa taruhannya? Oh jarangnya. Hari ini hari apa? Jumat. Nah, hari Senayan jam 10 pagi biji peler nyawa kepala bank kadadak ke biji. Itu taruhannya. Pabilanya hari Senayan sampai jam 10 ke biji kadadak.